Dan perang Uhud, yang mana dari perang itu kita kaum muslimin bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran bahwa di antara yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin bukan kekuatan musuhnya, yang menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin bukanlah kekuatan musuhnya, tapi yang menyebabkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar yang jumlahnya kaum muslimin cuma 300 dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan 1000 orang. Perang Ahzab jumlahnya kaum muslimin sedikit mengalahkan 10.000 tentara musuh. Karena pada waktu itu kaum muslimin tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika perang Uhud, Allah ingin memberi pelajaran keras kepada kaum muslimin bahwa maksiat dan tidak taat kepada Rasul itulah yang menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin. Maka sama dengan zaman sekarang ini, kalau kita ingin dimenangkan Allah, maka kita wajib mentaati Rasul dan wajib kita meninggalkan maksiat-maksiat. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar memberangkatkan pasukan Islam, maka Umar berwasiat kepada panglima perang. Dan Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi, yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian. Tetapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Wallahi, selama ini kita diberi kemenangan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Kalau sampai kalian juga melakukan maksiat, maka orang-orang kafir itu lebih berhak untuk dimenangkan. Senjata mereka lebih kuat, pasukan mereka lebih dahsyat. Kita ini diberi menang karena mereka maksiat, kita enggak melakukan maksiat. Tapi kalau ternyata kita melakukan maksiat pula, padahal itu sebenarnya senjata kita itu, tidak maksiat itu. Tapi kalau kita melakukan maksiat pula, maka mereka yang dimenangkan oleh Allah. Atau Allah akan memenangkan siapa yang lebih kuat. Maka minta tolonglah kepada Allah agar kalian bisa mengalahkan diri-diri kalian sebelum kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, maksiat mana yang dilakukan oleh orang kafir yang tidak dilakukan umat Islam? Antum paham maksudnya? Bagaimana kita dimenangkan Allah ya jemaah? Bagaimana kita dimenangkan dan diunggulkan oleh Allah tatkala kita melakukan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir? Dan hampir semua maksiat yang dilakukan oleh orang kafir dilakukan oleh kaum muslimin. Maka bagaimana dimenangkan Allah? Kalau ingin menang itu tinggalkan maksiat, akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib, itu pelajaran penting yang kemarin kita petik dari perang apa? Perang Uhud dengan lika-likunya. Nah, sekarang ada pembahasan baru yang tidak kalah penting, yaitu tragedi-tragedi berdarah setelah perang Uhud. Ya. Jadi setelah perang Uhud itu nampak musuh umat Islam itu ada 4. Enggak ada di kitab ini. Tapi dari yang kita sampaikan itu akan terlihat setelah perang Uhud itu musuhnya atau umat Islam pada waktu itu ada 4 golongan. Golongan yang pertama al-Yahud, orang Yahudi yang ada dalam kota Madinah, yang mana satu kabilah sudah jelas-jelas berkhianat. Kabilah apa kemarin? Bani Qainuqa. Betul? Sudah diusir karena mereka berkhianat, betul tak? Ceritanya kan ada seorang wanita datang ke pasar digoda itu loh, terus disuruh buka jilbabnya, enggak mau, ternyata di diikat jilbabnya sehingga ketika lupa tertarik lepas dan terlihat auratnya. Ada orang Islam yang lihat kejadian itu, maka orang Islam langsung menghunuskan pedang dan membunuh orang yang melecehkan wanita itu. Ketika Yahudi ini dibunuh, orang Yahudi gak terima, maka orang yang ada di pasar itu, orang Yahudi, bergerombol membunuh sahabat ini. Hal ini kedengaran siapa? Rasulullah. Maka Rasulullah mengusir mereka semua. Kan gitu ceritanya kemarin. Nah, jadi itu baru satu. Masih ada tiga lagi. Masih ada berapa? Dua lagi yang ada di dalam kota Madinah. Artinya di Madinah. Nah, itu musuh yang nomor pertama. Dan itu berbahaya. Dan paling berbahaya. Karena konspirasi, makar itu dari mereka ini. Musuh yang nomor dua adalah al-munafiqun. Masih ingat gak kemarin dalam perang Uhud? Di saat kaum muslimin sudah hampir berhadapan dengan musuh, mereka membelot sebanyak berapa orang? 300. Ketika dalam perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan, senang mereka, bahagia mereka. Dan mereka mengatakan, makanya dari kemarin sudah kita omongin, ngapain kita berangkat? Harusnya kita tetap di mana? Alasannya kemarin seperti itu kemarin. Betul ya? Itu musuh yang nomor dua, al-Yahud, al-Munafiqun, orang munafik. Musuh yang nomor tiga adalah al-A'rab, suku-suku Badui. Yang mana kemarin dulu sebelum perang Uhud, mereka kata orang Jawa mingslep, gak berani. Tapi setelah kejadian Uhud itu, kaum muslimin mengalami kekalahan telak, mulai muncul orang-orang Arab di sekitar Madinah itu. Ingin menghantam kota Madinah. Yang kemarin gak berani, sekarang mulai berani. Karena kaum muslimin kalah perang apa? Itu musuh yang nomor tiga. Musuh yang nomor empat, musuh yang asli. Yang dengannya terjadi peperangan banyak. Yaitu Quraisy. Betul ya? Quraisy. Jadi ada berapa? Empat. Dan itu langsung dirasakan Rasulullah setelah perang Uhud. Kisah yang pertama adalah Sariyah Abi Salamah. Tragedi pertama. Atau peristiwa pertama setelah perang Uhud. Namanya Sariyah Abi Salamah. Pasukan khusus yang dipimpin Abu Salamah. Ditugaskan Nabi. Ceritanya begini. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan telak dalam perang Uhud, pulang ke Madinah, itu ada suku namanya Bani Asad bin Khuzaimah. Merasa bahwa ini kesempatan emas. Mumpung Rasulullah dan para sahabat dianggap lemah, dianggap kalah telak, apa namanya, mental mereka jatuh, kejiwaan mereka terganggu karena kalah perang, nah ini kesempatan. Maka siaplah Bani Asad bin Khuzaimah ini, dipimpin oleh Tolha dan Salama, nama orang kafir pada waktu itu. Mereka menyiapkan pasukan besar untuk menghantam Rasulullah. Tetapi berita ini sudah kedengaran sama intelijen Rasulullah. Rasulullah punya intel-intel gitu. Rasulullah sudah mendengar ada rencana kayak gini nih. Sebelum mereka menyerang Madinah, didahului sama Rasul. Ketika Rasulullah mendengar berita ini, langsung Rasulullah menyiapkan komandan, menyiapkan panglima namanya Abu Salamah. Abu Salamah itu siapa? Abu Salamah itu sahabatnya Nabi plus saudara sesusuan Nabi. Jadi Rasulullah punya sahabat Abu Salamah. Dan Abu Salamah itu saudara sepupunya, saudara sesusuan sama Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengutus Abu Salamah sebagai pimpinan perang, membawa pasukan gak banyak, cuma sedikit. Mi'a wa khamsuna muqatilan, 150 orang doang, terdiri dari muhajirin dan ansor, untuk berangkat menuju Bani Asad bin Khuzaimah yang sudah bersiap-siap untuk menyerang kota Madinah. Maka berangkatlah pasukan kecil yang dikomandoi oleh Abu Salamah dan berhasil menghantam suku Badui tersebut. Dihantam kedahuluan, mereka enggak siap. Sehingga dalam perang ini kaum muslimin mengalami kemenangan yang gemilang. kaum muslimin mendapatkan ghanimah, rampasan perang berupa unta-unta, kambing-kambing yang dibawa sampai mereka kembali ke kota Madinah dalam keadaan selamat dan apa namanya mendapatkan hasil yang kebilang. Itu peristiwa pertama. Ini peristiwa kecil ini. Ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Sedangkan kemarin perang Uhud berapa Hijriah? Perang Uhud 3 Hijriah. Setelah itu ada juga pasukan yang diutus oleh Rasulullah, namanya pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Unais. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan info dari ikhtibarat kalau sekarang ya intelijen. Ya Rasulullah punya orang-orang pilihan yang untuk menggali informasi begitu. Telah sampai bahwa Khalid bin Sufyan al-Khudali dia telah menyiapkan orang-orang untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak cepat. Jangan sampai mereka yang mendahului. Maka Rasulullah mengutus seorang komandan namanya Abdullah bin Unais untuk membasmi mereka, gerakan separatis ini. Maka berangkatlah Abdullah bin Unais, dia keluar dari kota Madinah kurang lebih 18 hari. Sampai pulang membawa kemenangan kebilang dan pimpinannya pemberontak itu, ya bukan pemberontak, yang ingin menghantam itu, bukan pemberontak, kalau pemberontak kan dalam negeri. Yang di luar tadi itu pimpinannya terbunuh, namanya Khalid bin siapa tadi? Bin Sufyan tadi, dipenggal kepalanya sama sahabat. Kepalanya dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Unais karena berhasil melaksanakan tugas tersebut. Dalam riwayat sini dicantumkan dalam Jadul Ma'ad, dikasih tongkat sama Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada Abdullah bin Unais, "Hadi ayatu baini wa bainika yaumil qiyamah." Tongkat ini menjadi tanda antara diriku dan dirimu pada hari kiamat. Pegang tongkat ini. Nah, tongkat ini dibawa terus. Disimpan baik-baik sama siapa tadi? Abdullah bin Unais. Falamma hadratul wafatu awsa an taj'ala ma fi akfanihi. Setelah dia hampir wafat, sakaratul maut, nanti ini kisahnya ya. Abdullah bin Unais ini dia berwasiat kepada keluarganya, kalau aku mati nanti tolong ya jadikan tongkat ini bersama dengan kain kafanku. Ini dicantumkan dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga Sirah Ibnu Hisham. Nah, dua tragedi ini dimenangkan kaum muslimin dengan mudah. Karena ini masalah gak terlalu besar. Yang menyedihkan itu peristiwa yang nomor tiga. Yaitu peristiwa Ar-Raji'. Terkenal ini. Setelah itu nanti ada tragedi Bi'r Ma'unah. Atau di Bi'r apa? Yang satunya nanti? Bi'r Ma'unah, iya. Dua ini yang sampai Rasulullah kunut nazilah. Nah, kenapa kok ada kunut nazilah? Ini kisahnya pertemuan ini. Rasulullah melaknat orang-orang kafir karena membunuh sahabat. Jadi dalam peristiwa setelah ini kita terangkan. Yaitu dalam peristiwa Bi'r Ma'unah. Tragedi berdarah di sumur Ma'unah. Nah, sebelumnya ada peristiwa Ar-Raji. Ceritanya begini. Pada bulan Safar, masih pada tahun 4 Hijriah, datang utusan dari suku Adol dan Qarah. Suku Adol dan Qarah. Jadi datang ke Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, di tempat kami sudah banyak orang masuk Islam. Tapi enggak ada dai di sana. Enggak ada yang ngajari sholat. Enggak ada yang ngajari baca Quran. Tolong utuslah beberapa orang kepada kami, orang hebat, ahli Quran, ahli ibadah, ahli ilmu, untuk mengajarkan kepada kami di kampung halaman kami di sana." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang, sebagian riwayat mengatakan 6 orang. 10 ini enggak mungkin orang yang bodoh-bodoh. Orang pilihan, mau tujuannya untuk apa tadi? Mengajar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin mengutus orang yang tidak tahu. Rasulullah termasuk di antara keutamaan Rasulullah itu menempatkan orang pada tempatnya. menempatkan Khalid sebagai panglima perang, menempatkan Mu'adz sebagai juru dakwah. Semua Rasulullah itu orang yang paling cerdas untuk menempatkan orang pada tempatnya. Dipilihlah kurang lebih 10 orang yang ahli agama nih, untuk tujuannya mendakwai tadi itu kaum, bukan mendakwai, mengajari. Kalau mendakwai kan mereka belum masuk Islam, betul? Ini sudah masuk Islam, cuma gak ada yang ngajari. Menurut pengakuannya utusan tadi, berangkatlah 10 orang sahabat pilihan ini, yang ahli agama ini, berangkat. Dalam riwayat dipimpin oleh Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi, tapi dalam riwayat yang lain dipimpin oleh Asim bin Thabit. Ya, dalam riwayat Bukhari Asim bin Thabit. Ya, dalam kisah ini saya ceritakan yang Asim bin Thabit saja. Berangkatlah 10 orang dalam rangka mengajari kaum dari Adol dan Koroh tadi itu. Berangkat. Sampai di tengah perjalanan ada sumur di daerah namanya Roji'. Ketika kaum muslimin di situ, ternyata itu jebakan. Kaum muslimin sudah dikepung oleh kurang lebih 100 pemanah di tempat apa? Mata air itu. Maka Asim bin Thabit berkata kepada teman-temannya, berapa orang tadi? 10 orang. Ayo kita naik bukit, langsung naik bukit. Kalah jumlah enggak? 10 lawan berapa tadi? Kalah jumlah. Maka 100 orang ini jadi dijebak itu sahabat itu. 100 orang ini ngasih mitsaq perjanjian, turunlah. Enggak akan kami apa? Bunuh kalian. Turun saja. Tapi Asim bin Thabit sebagai apa? Komandan pemimpin mengatakan jangan turun. Percuma, kalian juga akan dibunuh nanti. Maka berperang sampai akhirnya tewas semuanya. Kecuali berapa orang? Kecuali 3 orang saja. 3 orang ini yaitu Khubaib dan Zaid bin Ad-Dahinna, dan laki-laki yang nomor 3. Setelah sisa 3 orang, maka ditawari lagi, turunlah, kalian dalam perjanjian kami dan kalian tidak akan kami bunuh. Akhirnya turun 3 orang. Setelah turun, mereka langsung khianat. 3 orang diapakan? Diikat. Iya betul ya, diikat ya. Diikat 3 orang. Lelaki yang ketiga ini sudah, wah mereka ini enggak benar ini, mereka khianat ini. Maka dia enggak mau jalan sampai diseret-seret oleh orang-orang tadi, diseret karena enggak mau jalan. Mogok gitu loh. Kalau istilah sekarang, enggak mau. Karena diseret-seret enggak mau jalan, dibunuh di tempat. Tinggal 2 orang. Siapa tadi? Khubaib sama Zaid. Tinggal 2 orang. 2 orang ini akhirnya apa? 2 orang ini akhirnya dijual. Dijual di mana? Dijual di Mekah. Dijadikan budak. Oh, luar biasa itu kejamnya itu. Manusia merdeka dijadikan budak. Dijual di Mekah, dan kita tahu bahwa Khubaib sama Zaid yang tertangkap 2 orang ini, yang 8 kan sudah tewas di tempat tadi itu. Paham sampai sini? Asim bin Thabit termasuk yang gugur di situ itu. Ini bukan orang biasa, ini orang ahli ilmu semua ini. Ya. Khubaib dan Zaid tadi dibawa ke Mekah, dan kita tahu Khubaib dan Zaid ini termasuk yang ikut perang Badar, berhasil membunuh banyak orang kafir Quraisy, dibeli sama kafir Quraisy. Yang kemarin bunuh ini, saya ikut perang, ya ini orang kemarin yang membunuh pembesar-pembesar kita. Alasannya ini dibeli sama orang Quraisy. Wakana qatala min ru'usihim yaum Badrin. Kebetulan 2 orang ini, sahabat yang mulia ini, Khubaib sama Zain, termasuk yang berhasil membunuh para punggawa, para pendekarnya kafir Quraisy dalam perang Badar. Fa amma Khubaib fa makatha indahu masjunan. Adapun Khubaib di penjara. Di penjara. Summa ajma'u ala qatli. Setelah di penjara, orang kafir Quraisy rundingan, ini enggak boleh di penjara ini Khubaib, harus dibunuh. Maka mereka bersepakat membunuh Khubaib. Maka mereka mengeluarkan Khubaib ke Tan'im. Karena enggak boleh membunuh ke tanah, di tanah haram itu enggak boleh. Loh, orang kafir Quraisy itu tahu. Kalau enggak boleh membunuh di tanah haram. Karena tanah haram itu tanah haram, tanah tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Dikeluarkan ke Tan'im. Supaya tidak di tanah haram. Setelah di Tan'im, mereka menyalib siapa? Khubaib, disalib. Tapi sebelumnya dia ngomong, tolong kasih aku waktu agar aku bisa sholat dua rakaat sebelum dieksekusi itu. Izinkan aku sholat dua rakaat. Dikasih sama orang kafir Quraisy. Nah, silakan. Fatarakuhu fasallahuma, maka ditinggalkan Khubaib ini, dia sholat dua rakaat dengan khusyuk, dengan panjang sekali. Setelah salam dia berkata, wallahi laula antakulu innama bi jaza'un lazittu. Seandainya bukan karena aku khawatir kalian mengatakan aku ini takut mati. Oh, ini sholatnya lama kelihatan takut mati. Seandainya kalau enggak khawatir kalian ngomong kayak gitu, niscaya aku akan lebih panjangkan sholatku. Tapi aku khawatir kalau aku panjangkan sholatku, kalian mengira aku ini takut mati, maka saya selesaikan sholatku. Kemudian sebelum sholat dia berdoa, Allahumma aksihim adada, ya Allah hitunglah orang ini satu persatu, fulan, fulan, fulan, fulan, hitunglah mereka ini satu persatu. Waktulhum badada, bunuhilah mereka ini satu persatu, ya Allah. Walatubki minhum ahada, jangan kau biarkan mereka ini satu orang pun. Sebelum dia bahkan, sebelum dieksekusi. Dan Khubaib ini punya karomah. Tahu gak karomahnya apa? Ada yang pernah dengar? Hah? Belum pernah dengar ya? Khubaib ini karomahnya ketika dia ada di tawanan atau di penjara, itu selalu di penjaranya itu ada buah anggur. Paham? Kalau di Medina ada anggur wajar. Maksudnya? Sedangkan di mana ini? Di Mekah, Mekah gak ada anggur, gak ada kurma, gak ada apa. Fahamtum kalami? Bisa dipaham? Makanya diantara kalau kita membahas karomah-karomah, kalau kita belajar akidah ada bab karoma, di antara yang disebutkan adalah karomanya Khubaib. Punya karoma dia. Allah beri makan dia waktu di penjara. Buah anggur. Termasuk seperti yang dapat karoma yang Maryam. Maryam ibundanya Nabi Isa itu loh. Kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mihrab. Jadi Nabi Zakaria itu kalau masuk ke ruangannya Maryam, itu Nabi Zakaria menjumpai makanan musim dingin ada di musim panas. Ini kan musim panas misalnya. Itu di tempatnya Maryam ada musim, ada buah-buah musim dingin. Dan sebaliknya. Umar juga punya karoma. Sa'ad bin Mu'ad punya karoma. Arsnya Allah goncang. Kemudian Usaid bin Khudair, kalau baca Quran turun cahaya dari langit. Jadi banyak sahabat punya karoma. Waktu perang Qadisiyah, nanti saya sampaikan di zamannya Umar bin Khattab, masih lama ceritanya. Perang Qadisiyah itu kaum muslimin itu kuda-kudanya lari di atas air. Para sahabat punya banyak karoma. Di antaranya Khubaib ini. Dan Khubaib ini adalah manusia pertama kali dalam Islam yang melaksanakan sholat sunnah dua rakaat sebelum dieksekusi. Ya, dia sholat dua rakaat. Sebelum, setelah sholat, sudah siap-siap dieksekusi ini. Faqalahu Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, ayasurruka anna Muhammadan ingdana nadribu unuqahu wa annaka fi ahlika. Apakah membahagiakan hatimu wahai Khubaib seandainya kami berhasil menebas kepalanya Muhammad sedangkan kamu ada di rumahmu dengan keadaan tenang, enggak ada masalah sebagai ganti posisimu di sini? Maka Khubaib mengatakan, wallahi la wallahi ma yasuruni anni fi ahli wa anna Muhammad fi makanihi alladhi huwa fihi tusibu syaukatu dihi. Demi Allah, tidaklah membahagiakan aku ada di keluargaku sedangkan Rasul tertusuk duri. Jangan kan dibunuh kayak gini nih. Rasul tertusuk duri aja aku gak rela. Ya. Akhirnya disalib dan dibunuh. Ya, siapa yang bunuh? Uqba bin Kharis. Kenapa yang membunuh Uqba bin Kharis? Karena Uqba bin Kharis ini bapaknya dibunuh Khubaib dalam perang apa? Bapaknya namanya Uqba bin Kharis. Berarti bapaknya namanya Kharis. Kharis ini dibunuh Khubaib dalam perang Uhud. Maka Khubaib dibunuh di situ. Ya, dan Khubaib ini ikut perang Badar, dijamin masuk surga. Ya. Itu ceritanya siapa tadi? Khubaib. Adapun Zaid, Zaid ini dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Dibeli Sofwan bin Umayyah dan dibunuh karena Zaid ini membunuh ayahnya, yaitu yang bernama Sofyan bin Umayyah. Berarti membunuh siapa? Umayyah. Setelah itu gak terima, sudah tewas dua orang di tempat itu. Lah faja'a Amr bin Umayyah al-Dhamri. Amr bin Umayyah al-Dhamri ini sahabat Nabi. Dia tahu eksekusi itu. Nah, setelah berhasil membunuh setelah membunuh Khubaib yang pertama tadi, membunuh Khubaib, itu orang kafir ngomong, tolong dijaga, kan disalib tadi kan, setelah disalib dibunuh, tolong dijaga, jangan sampai ada yang mengambil jenazah ini. Kebetulan pada waktu itu ada sahabat Nabi yang hadir di situ, tak ada yang tahu, namanya Amr bin Umayyah al-Dhamri. Maka jasadnya diambil sama siapa? Sama Amr bin Umayyah al-Dhamri, terus di bawah malam hari, terus di tengah perjalanan di kubur yang layak. Orang kafir Quraisy gak tahu kalau mayatnya hilang. Oke ya, masih belum terima kafir Quraisy. Kafir Quraisy mengutus orang untuk mencari jenazahnya Asim, yang di peristiwa tadi itu, yang di tragedi, yang di sumur tadi itu, di Rojik tadi itu. Orang kafir Quraisy menyuruh memastikan benar gak mati itu Asim itu. Maka berangkatlah Quraisy untuk mengambil sedikit dari jasadnya sebagai tanda bahwa dia benar mati. Ya, dan memang gitu orang kafir Quraisy dulu kalau perang memutilasi orang. Sedangkan Rasulullah kan melarang. Jangan membunuh, jangan apa? Jangan memutilasi. Kalau ada pendeta lari ke gerejanya jangan dibunuh. Kan ada aturan Rasulullah, enggak boleh sembarangan. Ada perang pun ada etikanya. Nah, kalau kafir Quraisy enggak. Masih ingat kisahnya Hamzah yang ininya diambil itu? Kemarin kan sampai ketika selesai perang Uhud, Sofia saudarinya Hamzah, bibinya Rasulullah, itu mencari jenazahnya Hamzah, dilarang sama Rasulullah. Ya Zubair, jangan boleh ibumu lihat, khawatir gak kuat, karena jenazahnya Hamzah itu di apa? Dimutilasi. Kebiasaannya orang jahili seperti itu. Mereka mengatakan, tolong cari mayatnya Asim itu, ambil sebagian jasadnya sebagai bukti bahwa benar-benar apa? Mati. Dan tadi kan Asim kan pemimpin apa? Rombongan dalam perang. Maka dicari, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya menolong jenazahnya Asim sehingga mereka enggak mampu, karena Asim ini berdoa ya agar Allah menjaga tubuhnya dari orang kafir Quraisy, dari orang musyrik, agar tidak tersentuh oleh orang-orang musyrik. Waktu hidupnya itu dia sudah suka berdoa seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolongnya dan tidak berhasil. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Amr bin Umayyah ad-Dhamri ini datang ke Madinah menyampaikan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Kalau perang Uhud kan jelas, lawannya jelas. Iya kan? Perang mati dalam perang. Ini pengkhianatan. Ini kan makar, konspirasi, dijebak. Dan 10 sahabat yang ahli agama terbunuh dalam perang ini. Ya, di sini ada perkataan Umar bagus ya tentang tadi, tapi enggak usah ngomongan. Itu peristiwa yang nomor 3. Pertama kan pasukannya Abu Salamah menang. Yang kedua pasukannya Abdullah bin Hunais diberi kemenangan. Nah, yang ketiga ini tragedi berdarah karena pengkhianatan. Pura-pura masuk Islam, kan gitu kan tadi? Tolong didakwahi, ternyata dijebak di tengah jalan, dibantai, bahkan dijual kemana? Ke Quraisy, ke Mekah. Nah, setelah itu ada tragedi berikutnya, namanya Ma'satu Bi'r Ma'una, tragedi berdarah di sumur Ma'una, bukan di sumur lubang buaya ini, tapi Bi'r Ma'una, yaitu sumur Ma'una. Ceritanya pada bulan yang sama, bukan tahun yang sama lagi, di bulan yang sama setelah peristiwa apa tadi? Ar-Raji, yang mana kaum muslimin 10 orang tewas dalam pengkhianatan itu, Datanglah seorang yang bernama Abu Barra Amir bin Malik. Ya, Barra Amir bin Malik ini datang kepada Rasulullah. Diajak Rasulullah masuk Islam. Walam Muslim, tapi dia tidak Islam pada waktu itu. Tapi setelah itu, si siapa namanya? Barra bin Amir ini berkata, "Ya Rasulullah, law ba'atha ashabaka ila ahli Najdin yad'unahum ila dinika la rajautu an yujibuhum." Perhatian. Ya Rasulullah, seandainya engkau utus, berarti dia masuk Islam apa enggak? Dia manggil ya Rasulullah. Kalau di terjemahannya enggak masuk Islam. Tapi dia ngasih peluang begitu. Ya Rasulullah, seandainya engkau utus beberapa sahabatmu untuk pergi ke negeri Najd. Najd kalau sekarang ya kayak Riyadh, Arab Saudi. Arab Saudi bagian apa namanya? Agak ke timur. Kalau Hijaz itu barat, Mekah, Madinah itu Hijaz. Kalau Najd itu arah timur. Ya Rasulullah, seandainya engkau utus beberapa sahabatmu untuk pergi ke negeri Najd untuk mendakwahi mereka, dan saya berharap mereka akan masuk Islam. Faqala, Rasulullah berkata, "Inni akhafu alaihim ahla Najdin." Saya khawatir menimpa sahabatku. Aku khawatir ahli Najd nanti akan berlaku jahat kepada sahabatku. Ahli Najd terkenal. Faqala Abu Barra, Abu Barra berkata, "Ana jarun lahu." Aku ini tetangga bagi mereka. Aku tahu siapa mereka dan aku akan melindungi sahabat-sahabatmu ini. Wa amara alaihim al-Mundhir bin Amr ahad bani Sa'id al-Mulaqqab bil Mu'ni bil Yamut wa kanu min khiyaril muslimin wa fudhalaihim wa sadatihim wa qurraihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus berapa? Fa ba'atha ma'ahu 40 rajulan. Akhirnya diutus 40 orang. Dalam riwayat berapa? 70 orang. Tapi yang masyhur berapa? 70 atau 40? 70 orang. Yang menjadi pemimpin adalah Mundhir bin Amr. Berangkatlah. Kurang lebih berapa orang? 70 apa 40? Kalau di riwayat yang sahih, lebih tepatnya 70. Ada dua riwayat di sini, iya kan, Pak ya? Ada 40, ada 70. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, 70 orang. Dan ini qurra, para penghafal Al-Quran. Ya. Wasaru yahtatibuna bin nahar. Mereka berangkat siang hari. Wa istaruna bi ta'am li ahli suffa. Dan mereka membeli makanan untuk ahli suffa. Dan mereka ya mempelajari Al-Quran, sholat malam. Jadi luar biasa ini. Yang diutus Nabi ini bukan orang apa? Sembarangan. Orang ahli agama. Qurra. Qurra itu artinya ahli baca Quran, ahli agama. Memang dipilih sama Nabi. 70 orang ini berangkat. Sampai singgah. Dalam perjalanan mereka ini membaca Quran. Mereka ini saling melakukan kebaikan-kebaikan. Sampai singgah di suatu tempat. Namanya Bi'r Ma'una. Sumur Ma'una. Ini adalah sebuah negeri antara Bani Amir dan Harra bin Sulaim. Di situ. Setelah itu para sahabat mengutus utusan wakil. Namanya Haram bin Milhan. Sahabat Nabi. Haram bin Milhan ini adalah saudaranya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Emaknya Anas bin Malik. Oh, ceritanya panjang kalau saya ceritakan ini. Intinya sajalah, mengutus Haram bin Milhan untuk membawa suratnya Rasulullah. Jadi waktu berangkat tadi dikasih suratnya Nabi. Nanti kalau ketemu ini, tolong kasih suratku ini kepada pimpinan suku itu. Sambil berangkat, singgah di suatu sumur, namanya sumur Bi'r Ma'unah. Sampai sini paham? Nah, kemudian para sahabat menunjuk Haram bin Milhan untuk berangkat membawa suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amir bin Tufail. Berangkatlah. Ketika Haram bin Milhan membawa surat itu dan sampai di Amir bin Tufail, Umar bin Tufail, Amir bin Tufail tidak mau melihat surat itu. Wa amara rajulan fata'ana bil khirba min khalfi. Dia ngasih kode. Pokoknya nanti kalau utusannya Muhammad itu datang, dia akan menghadap aku. Kamu harus cari selah di belakang dan tusuk dengan tombak dari belakang. Tombak kecil. Maka ketika utusannya Nabi ini menghadap kepada Amir bin Tufail, si penjahat ini, ketika ingin membacakan surat ini ditusuk dari belakang, ya. Ketika darah keluar, langsung Haram bin Milhan mengatakan, Allahu Akbar, fustu bi Rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku telah berhasil demi Tuhannya Ka'bah. Jadi para sahabat itu kalau tahu dirinya terbunuh, senang dia itu. Senang dalam artian, aku berhasil. Aku syahid, gitu maksudnya di situ. Dia bukan malah sedih, bukan. Allahu Akbar, fustu. Aku telah berhasil. Aku telah menang. Wa Rabbil Ka'bah, demi Allah Tuhannya Ka'bah. Maka apa yang terjadi? Wah, inilah terjadi tragedi ini. Akhirnya para sahabat dikepung. Nah tadi si Abul Barok tadi itu loh yang meminta izin sama Nabi agar berangkat orang ini. Ini kaumnya diprovokasi sama Amir bin Tufail. Ayo ikut perang, kita basmi Muhammad ini, apa pengikutnya Muhammad ini. Tapi mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka ini ada perjanjian sama Amir bin Abul Barok. Ya kan gitu ya. Abdullah, jangan ikut. Aku ada perjanjian sama Muhammad. Saya lindungi orang ini. Berarti pengkhianat enggak dia? Enggak. Ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi memang jelas niatnya apa? Khianat. Kalau ini Amir bin Abul Barok ini memang niatnya ngawal, niatnya apa namanya memberi suaka. Tapi kan sukunya banyak, tidak hanya suku yang punya perjanjian, ada suku-suku lain. Maka Amir bin Tufail memprovokasi suku-suku yang lain yang tidak ada perjanjian sama Abul Barok. Masih bingung? Gak bingung kan? Ya, akhirnya tadi dikepung nih 70 sahabat Nabi yang ahli baca Quran, yang ahli ilmu agama, yang selalu apa namanya menyebarkan kebaikan ini, dikepung dan dibunuhi. Semuanya tewas, 70 orang ini. Ya, kecuali satu orang, Ka'ab bin Zaid bin Najjar. Ya, kecuali satu tok yang tidak tewas, namanya Ka'ab bin Zaid bin Najjar. Dia ada di antara jenazah yang terbunuh. Dia masih hidup. Fa'asha hatta kutila yawmal Khandaq. Dia masih hidup, ya, sampai nanti beliau wafat dalam perang Khandaq. Jadi prinsipnya itu dia tok yang selamat. Wakana Amr bin Umayyah ad-Dhamri wal Mundhir bin Uqbah bin Amir fi sarhil muslimin faru'at tayr. Lah kebetulan di situ ada sahabat Nabi, sama dengan sahabat Nabi yang menemukan jenazahnya siapa tadi yang di awal tadi yang disalib, Khubaib. Tapi kan jenazahnya Khubaib tadi kan diambil sama sahabat Nabi. Yang menemukan sama orang itu juga. Betul apa enggak? Namanya siapa? Amr bin Umayyah ad-Dhamri. Lah kebetulan ya. Yang menemukan satu orang, padahal peristiwanya beda itu. Itu menunjukkan bahwa Amr bin Umayyah Dhamri ini orangnya suka kemana-mana. Betul tidak? Dia sendiri lagi yang menemukan. Maka dia melihat kok ada burung-burung. Burung apa? Iya, burung nasar, burung pemakan bangkai itu loh. Berkeliaran di atas ini, mesti ada apa-apa ini. Ada tragedi ini berarti, ada mayat ini kan gitu kan. Maka diteliti-teliti ternyata tahu, oh ini sahabat-sahabat kita yang 70 orang yang kemarin diutus Rasulullah, dibunuh oleh orang banyak ini. Maka akhirnya membela, tertawan juga dua orang ini. Jadi membela teman-teman yang mati tadi itu loh. Justru ada orang-orang musyrik di situ masih ada. Mau dibela, ketangkap juga dua orang ini. Jadi Amr bin Umayyah ad-Dhamri sama Mundhir bin Uqbah ini tertangkap. Betul apa enggak di situ? Wa amma akhar fa annahu min mudhar. Kemudian di sini dikatakan, mohon maaf, Amr bin Umayyah ad-Dhamri tertawan. Ya. Tapi setelah mereka tahu bahwa Umayyah bin Umayyah bin Dhumr ini dari suku Mudhar, enggak berani mereka. Dibebaskan. Siapa yang dibebaskan? Umayyah Dhumr dibebaskan. Faraja'a Amr bin Umayyah Ad-Dhumri ila Nabi. Maka dia ini yang selamat, dia ini pulang ke Madinah membawa kabar berita yang dahsyat ini kepada Rasulullah, bahwa orang yang engkau utus kemarin ya Rasulullah, 70 orang itu ya Rasulullah, tewas semuanya. Kecuali satu orang tadi, namanya siapa? Yang enggak tewas tadi namanya? Ya. Namanya Ka'ab bin Zaid bin Najjar. Nah, oke. Membawa berita itu. Nah, di tengah jalan Amr bin Umayyah Ad-Dhumri ini kelelahan, lihat ada dua orang tidur di bawah pohon. Gitu ya? Intinya baranglah tidur. Dikira oleh Umayyah Ad-Dhumri tadi itu, Amr bin Umayyah Ad-Dhumri mengira dua orang. Kesempatan ini mungkin lagi tidur, gak siap. Ini mungkin yang terlibat dalam membunuh sahabat-sahabat kami. Akhirnya dia ngambil pedang, dibunuh dua orang ini, mati. Padahal enggak, padahal dia ini bukan bagian dari yang membunuh. Fatal gak kesalahan ini? Ya fatal lah, membunuh nyawa kok. Ya harus bayar diat itu. Maka sampai ke Rasulullah dikabarkan bahwa kemarin kita melihat ada 70 sahabat yang tewas gugur di sana ya Rasulullah, begini-begini ceritakan semuanya. Kemudian saya tertangkap, saya berhasil dilepaskan, di tengah perjalanan saya lihat dua orang, saya kira itu musuh, saya bunuh. Kata Rasulullah, bukan, itu bukan musuh itu. Akhirnya Rasulullah harus bayar dia. Betul apa enggak? Enggak boleh ada darah, enggak boleh ada darah baik-baik tertumpah terus enggak ada, itu harus ada. Ya kalau itu bisa kisos, kalau memang itu sengaja kan gitu kan? Kalau enggak sengaja mungkin bisa dengan apa? Diat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar diat dua apa namanya? Dua orang itu tadi. Lah itu nanti yang menyebabkan terjadinya perang Bani Nadir. Ya, karena Rasulullah kan butuh diat, betul ya? Diatnya untuk berapa orang tadi? Dua orang. Otomatis Rasulullah butuh mengumpulkan duit, betul apa enggak? Rasulullah ngambil di para sahabat ai urunan begitu loh. Nah, salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Yahudi sebagaimana perjanjian dulu di awal kota Madinah. Nanti kalau ada apa-apa ikut urunan. Paham sampai sini? Rasulullah datang ke Bani Nadir, ini suku Yahudi. Nah, tapi sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut nazilah karena melihat tragedi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya kurang lebih 70 orang tewas dalam perang ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut nazilah dan melaknat orang-orang yang membunuh para sahabat itu. Nah, ini kalau ada cerita qunut nazilah ya ini, yad'u fi salatil fajri ala ri'al wa da'wan wa lahyan wa usai. Nah, ini kisahnya kenapa kok terjadi qunut nazilah ya dari ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunutnya itu waktu itu diantaranya waktu subuh. Ya, sehingga zaman sekarang ini kan ada kiai itu yang Wahabi mengatakan bahwa kunut subuh tidak ada. Padahal jelas-jelas ada di Sahih Bukhari. Itu yang ada kunut subuh itu kebetulan pas kunut apa? Kunut apa? Nazilah. Memang benar subuh. Kata-kata lafad-lafadnya juga lafad kunut. Lafad maksudnya lafad bahwa Rasulullah kunut di waktu subuh, tapi kontennya itu bukan qunut biasa, tapi qunut apa? Qunut nazilah. Jadi itu bukan qunut yang kita lakukan, dilakukan orang setiap hari. Jadi memang lafadznya di Sahih Bukhari itu Rasulullah qunut di waktu apa? Subuh. Tetapi kalau lihat di utuh ceritanya itu bukan qunut subuh biasa ini, bukan. Tapi salat apa? Qunut apa? Qunut nazilah, karena Rasulullah mendoakan golongan tadi, ri'al, di'wan, lahyan, wa usai. Inilah provokator yang membunuh sahabat-sahabat itu. Rasulullah mendoakan mereka kecelakaan, qunut nazilah. Setelah itu Rasulullah datang ke Bani Nadir. Kalau Bani Qainuqa kan sudah diusir. Nah, sekarang Bani Nadir. Lah Bani Nadir itu ya jemaah adalah sukunya ibunda kita, Sofia. Sofia itu kan istrinya Rasulullah. Satu-satunya istrinya Rasulullah yang bukan Arab. Sofia itu satu-satunya istrinya Nabi yang keturunan Israiliyah. Keturunannya Nabi Yakub. Keturunannya Nabi Harun. Keturunannya Sarah, bukan keturunannya Hajar. Jelas sampai sini ya? Nah. Gembongnya Bani Nadir ini ya mertuanya Nabi, bukan mertua, apa namanya? Bapak dari istrinya Nabi. Siapa namanya? Khuyai bin Ahtab. Jadi Sofia itu punya bapak namanya Khuyai bin Ahtab. Ini luar biasa. Permusuhannya Nabi yang dulu saya ceritakan yang ahwa-ahwa itu. Masih ingat enggak cerita itu? Apakah dia-dia itu ceritanya itu Bani Nadir bapaknya Sofia itu. Nah, Rasulullah datang ke Bani Nadir menyampaikan bahwa ini ada sahabat yang salah membunuh, maka harus membayar apa? Diat. Mereka yang dari suku Kilab, dua-duanya dari suku Kilab yang terbunuh tadi itu, maka wajib bayar diat. Apa kata orang Yahudi ini? Naam, naf'al ya Abul Qasim. Akan kita lakukan wahai Abul Qasim. Orang Yahudi itu kalau menghormati Nabi manggilnya bukan ya Muhammad, enggak. Apa? Ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim. Kenapa dipanggil Abul Qasim? Karena Rasulullah anak pertama laki-laki namanya Al-Qasim. Jadi Rasulullah itu punya kunia Abul Qasim. Anaknya Rasulullah itu 7. Secara urutan 1 Al-Qasim, 2 Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Ummu Kulthum, 5 Fatimah, 6 Abdullah, semua dari Khadijah. Terus yang terakhir yang nomor 7 dari siapa? Maria, namanya Ibrahim. Oke. Okay. Naf'ali Abul Qasim. Oke, Abul Qasim, kita lakukan. Tunggu dulu di sini. Silakan duduk. Setelah itu orang Yahudi ini kumpulan sama temannya. Kasak kusuk mereka. Ya apa ini? Muhammad Rene. Ini kebetulan loh Muhammad ada di kampung kita. Ahsan kita sikat aja di sini mumpung enggak ada teman-temannya yang lain. Itu paham enggak maksudnya? Mumpung dia enggak di Madinah, enggak sama yang lain banyak gitu. Cuma Rasulullah beberapa orang di situ. Mumpung Muhammad duduk di situ, bagaimana kalau ada di antara kalian mengambil batu gilingan zaman dulu? Kalau saya masih ingat di desa itu, saya di desa saya tahun 80-an akhir itu kalau mau menggiling kayak beras atau jagung atau tepung kan pakai gini loh di desa-desa itu kan. Nah, kata orang Yahudi ini, mumpung Muhammad masih di situ, ada di kampung kita, hendaklah ada salah seorang di antara kita ini membawa gilingan ini naik ke atas, kalau sudah nyampe di atas jatuhkan ke kepalanya Muhammad, pasti mati. Ya. Fa asfaqal asqahum Amr bin Jihash. Yang ngomong itu Amr bin Jihash. Ya. Saya yang akan membawa gilingan ini. Namanya siapa tadi? Amr bin Jihash. Orang Yahudi tapi namanya jadi kemarab. Kemarab ngerti? Arab kearapan. Ya, so Arab. Padahal aslinya Yahudi, namanya Arab, Amr bin Jihash. Naik membawa gilingan ini ke atas tapi dicegah. Dicegah sama temannya yang lain. Namanya Salam bin Miskan. Salam bin Miskan mengatakan, "La tafalu. Ojo di bawa batu kamu timpakan, gak mungkin, paling sebentar lagi Muhammad dapat wahyu." Bayangkan. Jangan lakukan itu. Kalau kamu lakukan itu, wallahi, sebentar lagi Muhammad dapat wahyu dari langit, akan mengabarkan beritamu ini, bahwa kamu mau membunuh dia. Saya mau tanya, berarti orang Yahudi tahu gak kalau Rasulullah Nabi? Sak tahu-tahunya. Bayangkan, mereka ini loh, lagi kumpulan, saya yang akan bawa. Dia sudah bawa-bawa ini. Rohab, apa namanya, penggilingan. Sudah mau dibawa naik ke atas, dicegah sama temannya yang Yahudi. Sama-sama Yahudi, namanya Salam bin Miskam. Dan mengatakan, stop, jangan. Wallahi seandainya kamu bawa gilingan itu ke atas, belum sampai atas Rasulullah sudah dapat wahyu. Muhammad sudah dapat apa? Wahyu. Temenan, Pak. Kak digubris temannya ini naik ke atas, dapat wahyu Rasulullah. Bener omongannya orang Yahudi tadi. Dan dia ngerti. Orang Yahudi itu lebih tahu Rasulullah itu nabi, melebihi pengetahuan mereka bahwa anaknya adalah anaknya. Kan dulu kemarin saya katakan. Rasulullah SAW dapat wahyu, Langsung Rasulullah lari di tempat itu bersama para sahabat pergi kembali ke kota Madinah atau ke tempat Madinah. Karena Madinah dari tempatnya ada di apa? Pinggiran kan gitu kemarin. Pulang. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus sahabat Nabi yang memang tugasnya itu dalam hal yang pelik kayak gini. Siapa namanya? Ada sahabat Nabi yang namanya sama dengan nama Nabi yang tugasnya itu hal-hal yang kayak gini nih. Hal-hal yang khusus-khusus. Namanya siapa? Muhammad bin Maslama. Sahabat Nabi yang namanya sama dengan nama Nabi. Siapa berarti? Muhammad. Berangkatlah. Intinya, ini kalau diceritakan panjang, intinya saja mereka akhirnya takluk. Datang pasukan sahabat Nabi dipimpin oleh Muhammad bin Maslama ke Bani Nadir. Keluarlah dari kota Madinah. Jangan engkau bersanding sama kami di kota. Di kota apa? Dikasih tempo. Harus segera. Akhirnya mereka keluar. Mereka keluar. Datang Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik itu loh. Jangan pergi. Jangan pergi kalian. Nanti kalau Muhammad datang dan masukannya, kami akan membela kamu. Sampai ada di Al-Quran. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau mereka mengusir kalian, maka kami pun akan ikut keluar dari kota Madinah. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Ternyata datanglah Rasulullah dengan pasukannya, orang munafik gak bela ternyata. Ini namanya orang Yahudi dikibulin orang munafik. Kalau kemarin orang munafik yang dikibulin, sekarang giliran. Akhirnya singkat cerita panjang, dan akhirnya mereka diusir semuanya, diceritakan dalam surat Al-Hasyr. Mereka nyerah, mengibarkan bendera putih lah kalau istilah sekarang, maka semua rumahnya dibakari semuanya. Jangan sampai rumahnya ditempati oleh orang Islam. Rumahnya dibakar, dihancurkan, dan apa namanya ini? Pintu-pintunya dijeboli, kusen-kusennya dijeboli, digotong. Sampai gak ingin dipakai orang Islam, dijeboli pintu-pintunya, kusen-kusennya itu dibawa keluar menuju kota. Nah, mereka nanti lari di sekitaran situ, tapi masih nanti membuat strategi. Lah, Yahudi ini yang terbunuh, ya, yang diusir dari Nadir, Bani Nadir ini nanti yang menjadi otak pelaku terjadinya perang berikutnya. Karena sakit hati diusir dari Madinah, mereka menyusun strategis dan berhasil. Apa? Perang apa nanti? Perang Ahzab bukan ceritanya kan Rasulullah sama para sahabat yang ada di kota Madinah dikepung lautan manusia, tidak hanya dari Quraisy. Jadi perang Ahzab itu satu-satunya perang yang musuhnya banyak campur. Munafik ikut, Yahudi ikut, kafir Quraisy ikut, suku-suku Arab ikut. Tadi kan saya katakan di awal tadi kan, musuhnya orang Islam ada berapa itu? 4. Itu nanti perang Ahzab, kumpul semuanya. Orang-orang Arab Badui diprovokasi. Itu nanti, setelah mereka diusir dari apa? Dari Madinah. Itu mereka langsung, Bani Nadir ketika diusir ini sakit hati, pembesarnya kurang lebih 20 orang mengitari tanah Arab. Datang ke kabilah ini, Ghatafan, Quraisy. Diprovokasi semuanya sampai kabilah-kabilah ini mau mengeluarkan pasukan mendatangi kota Madinah. Itu besok ceritanya dalam perang apa? Perang Ahzab. Nah, jadi saya singkat peristiwa apa namanya Bani Nadir itu, sebabnya adalah Rasulullah meminta kepada mereka apa? Diat. Mereka menyanggupi, ternyata mereka menyusun rencana untuk membunuh Rasul. Rasul dapat wahyu, Rasulullah pulang membawa pasukan dipimpin siapa? Muhammad bin Maslama. Maka mereka diusir dan mereka membakar rumah-rumah mereka, ya, menghancurkan rumah-rumah mereka dan seterusnya. Kalau secara detailnya panjang, tapi sengaja itu intinya saja. Ini ada kisah lain enggak seperti itu? Ada adu argumentasi, debat, ada gitu juga diceritakan di sini, tapi ya panjang. Tidak saya ceritakan, tapi intinya saja saya ceritakan. Jadi setelah itu otomatis yang di Madinah tinggal satu orang Yahudi atau tinggal satu komunitas suku Yahudi, yaitu apa? Bani Quraidah itu. Dan itu yang lebih, itu nanti pengkhianatannya Bani Quraidah itu ada di perang besok ini. Jadi semuanya berkhianat. Bani Quraidah pengkhianatannya ada di perang besok ini. Itu perang apa? Perang Ahzab. Dikatakan perang Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu, karena musuhnya banyak. Perang dengan sekutu. Nama lain perang Ahzab adalah perang Khandaq. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena kaum muslimin dikepung di kota Madinah, akhirnya membuat parit. Jadi musuh gak bisa ke Madinah kecuali harus masuk ke lubang begini. Nah nanti kalau dibawa tinggal dipanai sama kaum muslimin dari atas. Namanya perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu punya dua nama. Perang Khandaq atau perang Azab. Dikatakan perang Azab karena musuhnya sekutu yang banyak. Dikatakan perang Khandaq karena pada waktu itu atas usulannya siapa? Salman Al-Farisi membuat Khandaq. Khandaq itu adalah strategi perang yang tidak dimiliki oleh orang Arab. Itu adalah strategi perang miliknya orang Persia yang diadopsi oleh Salman Al-Farisi, disampaikan ke Rasulullah dan Rasul setuju. Itu para sahabat apa namanya menggali parit, padahal itu musim dingin dan musim paceklik. Itu besok insyaallah kita terangkan dalam perang Ahzab. Ini adalah peristiwa-peristiwa pasca perang apa tadi? Uhud. Yang sekarang kita pelajari ini judulnya tragedi berdarah setelah perang Uhud. Adapun besok insyaallah ada perang namanya perang Ahzab akibat ulah provokasi dari orang-orang Yahudi. Itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan silakan.